Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: Babu fadli 'iyadatil marid. Babu fadli 'iyadatil marid. Keutamaan mengunjungi atau menjenguk orang yang sedang sakit. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ada keutamaan di balik itu. Ada keutamaan di balik menjenguk orang yang sakit. Keutamaan-keutamaan yang banyak, keutamaan yang besar berupa ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan yang lainnya. Beliau membawakan dalil atau hadis tentang itu. Qala haddatsana Musa ibn Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana 'Asim an Abi Qilabah an Abi al-Ash'ath as-Sanani an Abi al-Ash'ath as-Sanani an Abi Asma' qala man 'ada akhahu kana fi khurfatil jannah. Barang siapa yang menjenguk saudaranya, kana fi khurfatil jannah, maka dia berada di taman atau kebun al-jannah. Khurfatil jannah ini merupakan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan dijelaskan di akhir hadis nanti. Man 'ada akhahu kana fi khurfatil jannah merupakan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan Abu Asma, sebagaimana akan dijelaskan di akhir hadis. Man 'ada akhahu, barang siapa yang mengunjungi saudaranya, dan telah diketahui, sudah pernah kita pelajari bahwasanya al-iyadah tutlaq fil ghalib 'ala ziyaratil marid. Iyadah walaupun artinya sama dengan ziarah, mengunjungi, berkunjung, tetapi biasanya lafaz iyadah dipakai atau kebanyakannya ketika mengunjungi orang yang dalam keadaan sakit. Maka dengan lafaz iyadah bukan ziarah. Maka man 'ada akhahu di sini difahami bahwasanya barang siapa yang menjenguk saudaranya yang dalam keadaan sakit, kana fi khurfatil jannah, dia dalam keadaan fi khurfatil jannah. Khurfah maknanya sebagaimana ditafsirkan di sini, qultu li Abi Qilabah, bertanya kepada Abu Qilabah, ma khurfatul jannah, apa itu khurfatul jannah? Qala janaha. Khurfatul jannah maknanya adalah jana al jannah, wal jana ma'nahu as-samar. Jana maknanya adalah samar. Tafsirkan di sini khurfatul jannah artinya adalah janaha, jana dalam al jannah. Jana artinya adalah samar, alladhi yujna wa yuqtaf min al jannah, buah yang dipetik di al jannah. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa taala, qutufuha daniyah wa jana al jannataini dan, buah yang dipetik, qutufuha daniyah, buah yang dipetik itu begitu dekat dalam keadaan apapun bisa memetik buah tersebut dalam jannah, baik dalam keadaan berbaring, apalagi dalam keadaan duduk, apalagi dalam keadaan berdiri. Daniyah sangat rendah dan mudah digapai. Wa janal jannataini dan, buah-buah dalam kedua jannah tersebut rendah. Jana maknanya adalah as-samar. Maka barang siapa yang menjenguk orang sakit, kana fi khurfatil jannah, dia berada di buah-buah surga atau di taman surga yang buahnya mudah didapat. Maka di sini syahid kaitannya hadis ini dengan judul bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sangat jelas, yaitu zahirul hadis, jumlah yang tersebut tadi, yaitu barang siapa yang menjenguk orang sakit mendapatkan keutamaan tersebut, fadl iyadati al-marid, keutamaan menjenguk orang yang dalam keadaan sakit. Kemudian di akhir hadis ditanyakan kepada Abu Asma, amman haddathahu Abu Asma, atau ditanya kepada Abu Kilabah, dari mana Abu Asma meriwayatkan hadis tersebut. Artinya ditanyakan kepadanya sambungan dari sanad hadis. Apakah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah hadis ini memang benar-benar sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ditanyakan kepadanya, amman haddatsahu Abu Asma. Wa hadza fihi hirsus salaf rahimahullahu ta'ala rahimahumullah ala al-isnad, fihi hirsus salaf rahimahumullahu ta'ala ala al-isnad, kesungguh-sungguhan para salaf dalam masalah isnad, silsilatus sanad, sampainya silsilah, bersambungnya sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperjelas apakah sanad ini bersambung, amman haddatsahu Abu Asma. Maka dijawab, qala an Sauban an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Asma mengucapkan hal tersebut karena beliau mendengar dari Sauban, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesungguh-sungguhan para salaf dalam permasalahan isnad, karena yang namanya isnad merupakan bagian dari agama, merupakan bagian dari agama. Dengan isnad tersebut, dengan terjaganya isnad, maka jelaslah kesahihan hadis tersebut. Maka barang siapa yang menyepelekan isnad, maka dia telah menyepelekan agama, karena isnad merupakan bagian dari ad-din. Taib, ini hadis yang diberi judul oleh Imam Al-Bukhari dengan fadl iyadatil marid. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Zaid rahimahullah dalam syarahnya, hadal hadis kal ahadithil madiyah fil hasi wa targhib fi iyadatil marid. Hadis ini mirip dengan hadis-hadis yang sebelumnya dalam penganjuran untuk menjenguk orang sakit. Namun beliau ingatkan, dan sering beliau ingatkan tentang masalah niat ini. Qala wa yushtaratu an yaqsudu biha al-'abdu al-qurbata ila Allah ta'ala. Al-qurbata ila Allah tabaraka wa ta'ala. Namun disyaratkan seorang hamba tatkala mengamalkan hal tersebut, menjenguk orang sakit, hendaknya dia mengharapkan atau meniatkan hal tersebut sebagai mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naila as-sawab alladhi a'addahu Allah liman 'ada maridan fillah 'azza wa jalla. Dan juga hendaknya seorang meniatkan hal tersebut agar mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada siapa saja yang menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan-keutamaan tersebut Allah janjikan kepada mereka-mereka yang 'ada maridan fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya. Barang siapa yang meniatkan mengharapkan sebuah tujuan, maka tujuan itulah yang dia dapatkan. Dan tidak ada keutamaan kecuali ketika dia bertujuan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un akana min aqaribihi nasaban am lam yakun kadzalik. Seorang mengharapkan niat yang mulia tersebut baik ketika menjenguk kerabatnya ataupun selain mereka. Fa inna man 'ada al-marid nala hadza al-ajr al-wafir. Karena barang siapa yang menjenguk orang sakit, dia akan mendapatkan pahala besar ini yang telah disebutkan dalam hadis. Yakunu fi raudatin min riyadil jannah. Dia berada di taman-taman surga. Jazaan lahu ala amalihi at-thayyib wa sidqil ukhuwati fil iman. Sebagai balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya karena amalannya yang mulia, karena jujurnya dia dalam berteman dengan temannya, yaitu berteman karena keimanan. Thumma idza 'ada al-marid da'a lahu bi khair bi husnil ajr wasyifa'il 'ajil wa anasahu wa latafahu fayaksibu khairan 'aziman. Selain itu, selain meniatkan niat yang mulia tatkala menjenguk orang sakit, hendaknya seorang ketika menjenguk orang sakit dia mendoakannya dengan kebaikan, mengingatkannya dengan atau mendoakannya dengan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pahala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesembuhan yang cepat, dan hendaknya dia berlemah lembut dengannya, menghiburnya. Maka di balik itu semua, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang besar. Secara umum semuanya telah lewat keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit, tetapi lebih khusus di sini disebutkan kana fi khurfatil jannah. Dia berada di kebun atau taman al-jannah yang mana buahnya bisa diambil dengan mudah tanpa dia harus bangkit dari berbaringnya. Barakallahu fikum. Hadis atau bab yang berikutnya, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu al-hadis lil marid wal 'aid. Bab al-hadis lil marid wal 'aid. Tentang berbincang, berbicara pada orang sakit dan pada si penjenguk. Pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berpindah pembahasan, yaitu tentang adab-adab iyadatul mardha. Dengan bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berpindah kepada adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Karena memang menjenguk orang sakit disebutkan di sana adab-adab dalam Islam, disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini muta'alliq atau muta'alliqah bi adabi iyadatil mardha. Terjemah ini atau bab ini berkaitan dengan adab iyadatil mardha. Wa hiya fil jumlah, dan secara keumuman bahwasanya adab-adab tersebut fil jumlah yura'a fiha maslahatul marid wa halu maradih. Yang mana adab-adab tersebut secara umum adalah yura'a fiha maslahatul marid wa halu maradih. Dilihat atau memerhatikan sisi kemaslahatan pada orang sakit dan bagaimana keadaan sakitnya. Ini secara umum bahwa adab-adab dalam menjenguk orang sakit adalah berkaitan dengan hal tersebut, memerhatikan keadaan orang sakit dan memerhatikan bagaimana keadaan sakitnya. Artinya, apabila orang yang sakit ini senang atau kuat untuk diajak bicara, diajak berbincang dengan perbincangan yang panjang, maka hal tersebut diperbolehkan. Apabila orang yang sakit tersebut tidak bisa mendengarkan perbincangan, tidak bisa diajak berbicara, tidak kuat merasakan sakitnya tatkala diajak berbincang, maka janganlah mengajaknya berbincang. Ketika orang yang sakit tersebut suka atau bisa mendengarkan perbincangan, bisa menjawab pertanyaan, bisa menjawabnya dalam obrolan dengan perbincangan yang sedikit, maka cukupkanlah dengan obrolan yang sedikit. Jadi semuanya yura'a fiha maslahatul marid wa halu maradih. Dikembalikan kepada secara umum adab-adab menjenguk orang sakit ini dikembalikan kepada perhatian terhadap keadaan yang sakit tersebut dan bagaimana sakitnya. Seperti yang dijelaskan tadi, ketika dia sanggup diajak ngobrol panjang maka boleh. Ketika tidak sanggup maka jangan diajak ngobrol. Ketika sanggupnya diajak ngobrol sedikit maka boleh untuk diajak ngobrol dengan obrolan yang sedikit. Karena sebagian orang atau sebagian kita tidak memperhatikan hal tersebut, bahkan menjadikan tempat orang sakit dengan alasan menjenguk mereka dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat obrolan yang panjang tanpa memperhatikan keadaan mereka. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan al-hadis lil marid wal a'id, berbicara kepada orang sakit dan juga kepada orang yang menjenguk. Berbicara kepada orang sakit artinya si penjenguk tadi berbicara kepada orang sakit. Wal a'id, berbicara kepada si pengunjung, artinya si orang sakit tadi mengajak bicara si pengunjung tadi. Bab ini berkaitan dengan hal tersebut, perbincangan antara orang sakit dan pengunjung. Sebagaimana telah disebutkan tadi, kembalinya kepada keadaan orang sakit tersebut. Ketika bisa diajak ngobrol maka boleh diajak ngobrol. Ketika dia lebih suka tidak diajak ngobrol maka janganlah diajak berbicara. Ketika suka diajak ngobrol yang panjang maka ajaklah dia mengobrol yang panjang, karena itu memudahkan atau menghilangkan rasa sakitnya. Tetapi di antara adab yang lain adalah an yakuna a'ammul hadis fima fihi an-naf' lil marid. Ketika orang sakit tadi suka untuk diajak berbicara panjang maka tetap kembali kepada adab yang lainnya, yaitu an yakuna a'ammul hadis fima fihi an-naf' lil marid. Obrolan-obrolan tadi hendaknya adalah obrolan-obrolan yang ada manfaatnya untuk orang sakit. Kaddu'a ilahu, seperti obrolan-obrolan yang ada doa di situ. Ada doa untuk orang sakit. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dan juga yang lainnya menyebutkan hadis yang bisa menghiburnya tentang keutamaan-keutamaan sakit. Dan juga dalam obrolan tersebut banyak mengingatkan kepada pahala di balik sakit dan seterusnya dari yang sudah pernah dipelajari. Barakallahu fikum. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari membahas tentang hal tersebut, al-hadis lil marid wal a'id, perbincangan antara orang sakit dan si pengunjung. Beliau membawakan hadis dalam bab ini. Qala haddatsana Qais ibn Hafs, qala haddatsana Khalid ibn al-Harith, qala haddatsana Abdul Hamid, qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far, qala akhbarani abi anna Aba Bakr ibn Hazm wa Muhammad ibn al-Munkadir fi nasin min ahli al-masjid 'Adu Umar bin al-Hakam ibn Rafi' al-Ansari. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar ibn Hazim atau Abu Bakar ibn Hazm dan Muhammad ibn al-Munkadir fi nas min ahli al-masjid 'adu Umar ibn al-Hakam ibn Rafi' al-Ansari. Dengan orang-orang ahlul masjid atau datang kepada orang-orang ahlul masjid menjenguk Umar ibn al-Hakam ibn Rafi' al-Ansari. Sekali lagi difahami dari kata adu tadi, difahami bahwasanya menjenguk Umar dalam keadaan sakit, karena lafaz adu biasa dipakai untuk menjenguk orang yang dalam keadaan sakit. Faqalu, mereka mengatakan, ya Aba Hafs, hadithna, wahai Abu Hafs, kunyah dari Umar ibn al-Hakam, hadithna, berikan kepada kami sebuah hadis. Jadi orang-orang yang menziarahi tadi, Abu Bakar ibn Hazm dan juga Muhammad ibn al-Munkadir, meminta kepada Umar ibn al-Hakam untuk memberikan hadis kepada mereka. Umar ibn al-Hakam termasuk salah seorang ulama. Maka mereka ketika menjenguki seorang alim tersebut, yaitu Umar ibn al-Hakam, mereka meminta agar Umar menyampaikan kepada mereka hadis. Hadisna, datang mengunjungi Umar ibn al-Hakam dan meminta hadis kepadanya. Hadisna, hadza fihi anna 'iyadat al-'alim fi maradhihi, 'iyadat al-'alim fi maradhihi. إذا كان لا يشق الحديث عليه لا بأس أن يسأل عيادة العالم في مرضه إذا كان لا يشق الحديث عليه لا بأس أن يسأل. Ketika menjenguk seorang alim yang dalam keadaan sakit, kemudian orang alim yang dalam keadaan sakit tersebut la yashuqqul hadis alaih, tidak berat, tidak merasa terbebani untuk berbicara, maka boleh untuk ditanya pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu dan perbincangan yang lainnya. Kembali seperti di awal bab tadi, kembalinya kepada yura'a fiha maslahatul marid, dilihat maslahat orang sakit tersebut. Ketika dia mampu, tidak terbebani untuk berbicara, maka dimanfaatkan untuk bertanya seputar ilmu, seperti yang dilakukan oleh mereka kepada Umar ibn al-Hakam. Hadithna ya Aba Hafs, diminta kepadanya hadis dalam keadaan beliau dalam keadaan sakit. Qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man 'ada maridan khada fir rahmah. Man 'ada maridan khada fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Maka diminta hadis dan beliau tidak keberatan, tidak terbebani menyampaikan kepada mereka hadis. Kata beliau rahimahullah, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan khada fir rahmah. Man 'ada maridan khada fir rahmah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, dia telah masuk dalam rahmat. Artinya khada fir rahmah Barang siapa yang menyentuh orang sakit, khadha fir rahmah, masuk dalam rahmat. Maksudnya adalah fi iyadatihi lil mardha, dalam keadaan menjenguk orang sakit, atau keadaannya ketika menjenguk orang sakit, fi iyadatihi lil mardha, khadha fi amrin yafuzu fihi bi rahmatillahi ta'ala. Ini tafsiran atau makna dari khadha fir rahmah, masuk dalam rahmat. Maksudnya apa? Fi iyadatihi lil mardha, ketika dalam keadaan mengunjungi tadi, khadha fi amrin, dia telah memasuki sesuatu, yafuzu fihi bi rahmatillahi ta'ala, yang mana dia akan meraih dari situ rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah masuk ke dalam sesuatu yang dia akan memenangi, atau akan meraih di balik itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Ketika dia duduk di sisi orang sakit tersebut, istaqarra fiha. Ai istaqarra fir rahmah, fiha ai fir rahmah. Istaqarra fir rahmah. Fafaza biha fawzan aziman. Man ada maridhan khadha fir rahmah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ketahuilah keadaan dia, yaitu menjenguk orang sakit tersebut, merupakan atau menunjukkan bahwasannya dia telah memasuki sesuatu yang mana dengannya dia akan meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Kemudian ketika dia duduk di sisinya, tidak hanya bertemu kemudian berpaling, tetapi dia duduk di sisinya, menghiburnya, mendoakannya, dan seterusnya dari sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqarra fiha. Maka dia telah semakin menetap dengan rahmat tersebut. Rahmat tersebut semakin menetap padanya, dan dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, sesuatu yang lebih besar lagi dibandingkan hanya sekedar menengok kemudian berpaling. Barakallahu fikum. Jadi dilihat dari hadis ini bahwasanya Umar Ibn Al-Hakam tidak terbebani untuk diajak al-hadis, diajak berbicara, berbincang. Maka diajaklah dia untuk berbincang. Bahkan disebutkan keutamaannya, idza qa'ada istaqarra fiha. Tapi ketika keadaannya tidak memungkinkan, maka janganlah mengajak bicara lebih daripada yang kemampuan dia. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.